sekali sebenarnya terucap tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berakhir jiwa terasa sepi. Aku tak bisa tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berakhir.